السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وصلنا إلى قوله: وأخرج أحمد عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف. Berkata As-Suyuti rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf. Qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr fi ta'ifatin min al-Madinah. Bahwasanya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Abu Bakar berada di salah satu daerah dari daerah Madinah. Faja'a fakashafa an wajhihi, maka datanglah beliau Abu Bakar Siddiq ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Fakashafa an wajhihi, maka beliau pun menyingkapkan wajah Rasulullah SAW. Faqabbalahu, kemudian beliau cium. Waqala, kemudian berkata: fida'an laka abi wa ummi, bapak dan ibuku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah. Ma atyabaka hayyan wa mayyita, betapa harumnya engkau hidupmu dan matimu. Mata Muhammadun wa rabbul Ka'bah, telah meninggal Nabi Muhammad SAW demi rabbul Ka'bah, demi Allah rabbul Ka'bah. Fadzakara al-hadis, disebutkan hadisnya. Qala, kemudian berkata, wantalaqa Abu Bakr wa Umar yatafawadani, maka berangkatlah Abu Bakar dan Umar sebagai utusan. Hatta atauhum, hingga mendatangi mereka, maksudnya orang-orang Ansar. Fatakallama Abu Bakrin, berbicaralah Abu Bakar. Falam yatruk syai'an unzila fil ansari wala dakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nihim illa dakarahu. Maka Abu Bakar pun berbicara. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun semua yang diturunkan tentang Ansar, berarti ayat-ayat Al-Qur'an, seperti walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, itu Ansar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ansar dalam ayat-ayat lain, semuanya disebutkan oleh Abu Bakar, keutamaan-keutamaan Ansar. Wala dzakarahu Rasulullah, tidak pula apa yang disebut oleh Nabi, berarti hadis tentang Ansar, illa dakarahu, kecuali beliau sebut. Berarti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membacakan semuanya, hadis-hadis tentang Ansar dan ayat-ayat tentang Ansar. Falam yatruk syai'an unzila fil Ansar wala dakarahu Rasulullah sallam fi sya'nihim illa dakarahu, menyebutkan hadis tentang Ansar. Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'i abna'il Ansar, ya Allah rahmatilah orang-orang Ansar dan anak turunan Ansar dan anak turunan turunannya Ansar. Berarti tiga generasi Ansar didoakan dengan rahmat oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar juga berkata, laqad alimtum anna Rasulullah SAW khal, dan kalian sudah tahu bahwa Rasulullah SAW berkata, lau salakan nas wadian wasalaktu wasalakal ansar wadian lasalaktu wadial ansar, Bahwa Nabi pernah berkata, jika manusia menuruni satu lembah, sedangkan orang-orang Ansar menuruni lembah yang lain, niscaya aku akan ikuti lembah Ansar. Kalau manusia menuruni satu lembah, sedangkan Ansar menuruni lembah yang lain, niscaya kata Nabi, la salaktu wadiyal Ansar. Niscaya aku akan menuruni lembah Ansar. Bahkan setelah Fathu Mekah, setelah Mekah terbuka, setelah Mekah menjadi negeri muslimin, Nabi tetap kembali ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat cinta kepada orang-orang Ansar. Walaqad 'alimta ya Sa'ad. Dan engkau sudah tahu wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW qala wa anta qa'id. Bahwa Nabi pernah bersabda, sedangkan engkau dalam keadaan duduk di situ. Quraisyun ulatu hadzal amr. Orang-orang Quraisy adalah pemimpin urusan ini. Fabarrun nasi tab'un li barrihim wa fajiruhum tab'un li fajirihim. Orang-orang Quraisy adalah pemimpin. Orang-orang baik mereka mengikuti orang baiknya Quraisy. Dan orang-orang jelek mereka mengikuti orang jeleknya Quraisy. Artinya orang-orang Quraisy adalah pemimpin. Yang baik memimpin yang baik, yang jelek memimpin yang jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang menggerakkan kabilah-kabilah musyrikin yang memimpin mereka dan Yahudi untuk memerangi kaum muslimin, siapa? Musyrikin Quraisy yang memimpin mereka. Sebaliknya, orang-orang yang baik mengikuti orang baiknya Quraisy. Sehingga barakallahu fikum, dikatakan oleh Abu Bakar sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa Quraisy adalah pemimpin, kepada orang-orang Ansar, kalian memiliki keutamaan, kalian memiliki keistimewaan. Allah menamakan kalian sadiqi, Allah menamakan kalian muflihin. Ulaika humul muflihun. Dan Rasulullah SAW mendoakan kalian dengan rahmat, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Nabi juga menyatakan, kalau manusia menjalani satu wadi dan Ansar menjalani wadi yang lain, aku akan menjalani wadinya Ansar. Tetapi engkau wahai Sa'ad mengetahui, duduk di situ dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan Quraisy wulatu hadal amr, orang-orang Quraisy adalah pemimpin, yang baik memimpin yang baik, yang jelek memimpin yang jelek. Faqala lahu Sa'ad, Sa'ad pun berkata kepada Abu Bakar, sadaqta, engkau benar wahai Abu Bakar. Nahnul wuzara wa antumul umara, engkau benar. Kami hanya wuzara, sedangkan kalianlah para umara, kalian para pemimpin. Kami hanya para wazir. Wazir adalah seperti menteri atau pegawai atau urusan-urusan yang dipegang oleh seseorang dikatakan wazir. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma buyi'a Abu Bakrin ra'a minan nasi ba'dul inqibad." Ketika dibaiat Abu Bakar, beliau melihat beberapa manusia ada yang menggenggam tangannya, tidak mau membuka untuk membaiat. Faqala, maka Abu Bakar berkata pada mereka, ayyuhan nas, ma yamna'ukum, apa yang menghalangi kalian untuk berbaiat? Alastu ahaqqukum bihadzal amr, bukankah aku yang paling berhak untuk urusan ini? Alastu awwala man aslam, bukankah aku orang yang pertama masuk Islam? Alastu kada wa kada, alastu kada wa kada, disebutkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan ini barakallahu fikum tidak mengapa. Sebagaimana Yusuf alaihi salam ketika dikisahkan dalam Al-Qur'an menyatakan, jadikan aku ala khazainin nas, inni, sesungguhnya aku adalah seorang yang amin, orang yang terpercaya. Shadiqun amin. Naam. Bahwa aku adalah orang yang jujur dan terpercaya. Dia katakan bahwa aku orang yang jujur dan percaya. Ini barakallahu fikum dalam keadaan memang diperlukan saat itu. Ketika manusia hampir semuanya sudah berbaiat, hanya beberapa orang yang belum atau merasa ragu-ragu untuk berbaiat, maka perlu disampaikan padanya hujjah. Bukankah aku demikian, bukankah demikian, bukankah demikian. Wa akhraja Ahmad an Rafi' At-Tha'i, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Rafi' At-Tha'i. Qala haddatsani Abu Bakr an bai'atihi. Kata Rafi' At-Tha'i, menyampaikan kepadaku Abu Bakar tentang bai'at beliau radhiyallahu anhu. Wa ma qalathu al-Ansar, dan dikisahkan pula apa yang dikatakan oleh orang Ansar. Wa ma qalahu Umar, dan ceritakan pula apa yang dikatakan oleh Umar. Sudah kita sebutkan semuanya, mudah-mudahan masih ingat tentang orang-orang Ansar, apa yang dikatakan oleh mereka, bahwa mereka berkata minna amir wa minkum amir ila akhirih. Dan Umar juga sampai berkata, hendaklah kalian membaiat Abu Bakar. Enam, sampai mereka atau Abu Bakar dibaiat oleh Umar. Fabayauni, kata Abu Bakar ketika itu, mereka membaiat aku. Wa qabiltuha minhum, dan aku terima baiat mereka. Apa alasannya kau diterima oleh Abu Bakar? Wa takhawwaftu an takuna fitnah yakunu ba'daha riddah, aku khawatir terjadi fitnah pertikaian dan kemudian terjadi setelahnya riddah, kemurtadan mereka. Aku khawatir terjadi pertikaian yang berujung pada ridha. Sebagaimana dikeluarkan pula oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abid dalam Maghazinya dari beliau juga, bahwasanya beliau berkata pada Abu Bakar, ini Rafi' At-Tha'i, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, atau beliau berkata pada Abu Bakar, ma hamalaka ala an taliya amran nas, apa yang membawamu wahai Abu Bakar untuk memegang urusan manusia, untuk memimpin urusan manusia. Wa qad nahaitani an ata'ammar ala tsnain, padahal engkau melarang aku untuk memimpin walaupun dua orang. Abu Bakar pernah melarang beliau, jangan engkau mau menerima amanah untuk memimpin walaupun memimpin dua orang. Sedangkan engkau kenapa mau memimpin manusia dan menerima baiat mereka? Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, qal lam ajid min dalika budda, khashitu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-furqah. Kata Abu Bakar, aku tidak mendapati kemungkinan lain, atau aku tidak mendapati jalan lain. Kalimat la lam ajid min dalika buddun sama dengan kalimat la budda. Apa la budda? Harus. Aku tidak mendapati pilihan lain. Mau tidak mau aku harus menerima, karena aku khawatir atas umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku khawatir mereka akan berpecah belah dan bertikai, akan terjadi furqah di kalangan mereka. Maka terpaksa, mau tidak mau aku menerima. La budda, lam ajid min dalika budda. Aku tidak mendapati pilihan lain. kecuali harus menerima saat itu. Wa akhraja Ahmad an Qais ibn Abi Hazim qala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Qais ibn Abi Hazim, dia berkata, inni la jalisun 'inda Abi Bakr as-Siddiq, aku duduk di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ba'da wafati Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi syahrin, setelah wafatnya Nabi sebulan. Fa dzakara qisatahu, maka diceritakanlah kisahnya. Fa nudiya fin nasi, maka dipanggillah manusia untuk salat. As-salatu jami'ah, salat berjamaah. Fajtama'a an-nas, maka berkumpullah manusia. Fasa'adal mimbar, maka beliau pun menaiki mimbar. Thumma qala, kemudian berkata, ayyuhan nas, lawadittu anna hadha kafanihi ghairi, wahai manusia, sungguh aku sangat berharap kalau tanggung jawabku itu atau tanggung jawabku ini dicukupi oleh orang lain selain aku. Ini aku sangat berharap kalau yang memimpin ini bukan aku. Walain akhadtumuni bi sunnati nabiyikum ma utiquha, sungguh kalau kalian ambil dariku dengan sunnah Nabi kalian, aku tidak akan mampu. In kana la ma'suman minasyaitan, adapun beliau, yakni Rasulullah SAW, ma'suman minasyaitan, terjaga dari syaitan. Wa in kana la yanzil alaihi alwahyu minas sama, adapun beliau turun wahyu dari sama, dari langit. Sedangkan aku tidak ma'sum dan aku tidak mendapatkan wahyu. Sungguh kalau kalian tuntut aku untuk memimpin kalian seperti Rasulullah, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Nabi Rasulullah SAW adalah ma'suman dan beliau mendapatkan wahyu, sedangkan aku tidak ma'sum, tidak terjaga dari syaitan, dan aku dalam keadaan tidak mendapatkan wahyu dari langit. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Abu Bakar menyampaikan bahwa amanah ini berat. Abu Bakar menyampaikan bahwa kepemimpinan ini amanah yang sangat susah, sangat berat. Kalau saja bukan karena bantuan Allah, enggak akan mampu. Kalau ada yang mencukupi aku selainku, aku sangat gembira. Kalau ada yang bisa dan ada yang mampu menggantikan aku. Demikian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa amanah kepemimpinan bukan satu pemberian, bukan satu hadiah, bukan sebuah kebahagiaan, bukan sebuah perkara yang menyenangkan, tidak. Jangan dikira bahwa itu perkara yang menyenangkan sehingga jadi rebutan. Banyak orang-orang sekarang yang menggambarkan para sahabat sedang rebutan kepemimpinan. Masing-masing ambisi. Digambarkan bahwa pertikaian di Saqifah itu pertikaian merebut kekuasaan. Saling merebut kepemimpinan. Astagfirullah. Itu gambaran yang salah tentang para sahabat dan gambaran yang salah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan hadiah yang jadi rebutan. Amanah yang berat, yang menakutkan. Di mata-mata para sahabat, di hati-hati para sahabat. Di antaranya yang ditulis oleh seorang yang bernama Ohasem. Judulnya Saqifah. Wahadhar rajul al-muallif kadzabun ashir syi'i rafidhi. Barang siapa yang memiliki kitab tersebut di rumahnya, robek, bakar, buang. Jangan dibaca dan jangan disebarkan dan jangan dibaca oleh orang lain. Karena itu semuanya fitnah di dalamnya. Kadzab. menggambarkan betapa para sahabat saling berebut kepemimpinan. Apa yang kita baca dari riwayat-riwayat ini, inilah yang benar. Dengan sanadnya, dengan riwayat, bahwa Abu Bakar Siddiq bukan orang yang ambisi, tetapi karena khawatir fitnah, tidak ada orang lain yang disepakati. Yang ini, sebagian mereka tidak suka. Atau sebagian mereka tidak setuju. Yang itu, yang sebaliknya tidak setuju. Kalau dari sini, yang sana tidak setuju. Dari sini, yang sana tidak setuju. Akan terjadi fitnah. Mereka sepakat dengan Abu Bakar. Orang Ansar gembira. Orang-orang Muhajirin juga gembira. Mereka ridha dengan Abu Bakar sebagai pemimpin. Dan mereka berkata dengan riwayat yang terkenal. Bukan satu riwayat, bukan dua riwayat. Mutawatir riwayatnya dari para sahabat. Semuanya menyatakan, radina kami ridha. Abu Bakar sebagai khalifah. Sebagaimana kami ridha. Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam salat. Dengan perintah Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Abu Bakar terpaksa menerima. Dan menyatakan, lam ajid min dalika buddun. Aku tidak melihat ada pilihan lain saat itu. Manusia sedang tegang. Dalam keadaan mereka berselisih pendapat. Siapa yang berhak untuk memimpin? Bukan sedang berebut, bukan. Dan ketika mereka melihat Abu Bakar dan kemudian dibaiat oleh Umar dan yang lain, maka mereka pun mengatakan, kalau Abu Bakar aku ridho. Kalau Abu Bakar aku ridho, maka selesailah pertikaian. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kepada kitab. Wa akhraj Ibn Sa'd dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah qala lamma buyi'a Abu Bakr, kata Al-Hasan Al-Basri, ketika dibaiat Abu Bakar, qama khatiban, beliau berdiri berkhutbah. Faqala amma ba'du, beliau berkata amma ba'd, fa inni wallaitu hadzal amr wa ana lahu karih. Lihat ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sungguh dalam khutbahnya, sungguh aku memegang urusan ini dalam keadaan aku tidak suka. Inni lahu karih wa wallahi lawadittu anna ba'dakum kafanihi, sungguh aku berharap kalau sebagian kalian bisa menggantikan aku. Ala wa innakum in kallaftumuni an a'mala fikum bimisli amali Rasulillah lam aqum bih. Sungguh demi Allah, kalau kalian bebani aku untuk beramal memimpin kalian seperti amalan Rasulullah SAW, aku tidak akan mampu. Karena Rasulullah SAW ma'abdan akramahullah. Karena Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah bil wahyi, dengan wahyu. Wa asamahu Allahu bihi, dan beliau dijaga oleh Allah, ma'sumun, terjaga dari syaitan, terjaga dari kesalahan. Sedangkan aku tidak. Ala wa innama ana basharun, ketahuilah aku adalah seorang manusia biasa. Walastu bi khairin min ahadikum, dan aku bukan orang yang terbaik di tengah kalian. Farauni, maka hendaklah kalian menjaga aku. Fa idza raaitumuni istaqamtu fattabi'uni, kalau kalian melihat aku istiqamah di atas kebenaran, maka dukunglah aku. Wa idza raaitumuni zaghat au zaghtu, kalau engkau melihat aku menyimpang, dari kata zagha yazighu. Idza ra'aytumuni zigtu faqawwimuni, kalau melihat aku salah, melihat aku menyimpang, maka luruskanlah aku. Wa'lamu anna li syaitanan ya'tarini, ketahuilah bahwa aku pada diriku ada syaitan, sebagaimana pada kalian semua ada syaitan, ada qarin yang selalu mengganggu aku. Fa idza ra'aytumuni ghadibtu fajtanibuni, kalau kalian melihat aku sedang marah, maka hindarilah aku, jauhilah aku. La usir fi ash'arikum wa absharikum, agar aku jangan menyakiti kalian, kulit-kulit kalian, badan-badan kalian. Bashar, kulit-kulit kalian. Sebagaimana asy'ar, diri-diri kalian. Sebagai manusia, kata Abu Bakar, aku kadang marah. Maka kalau aku marah, hindarilah aku. Menyadari dirinya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau bukan rasul yang mendapatkan wahyu, bukan ma'sum yang tidak pernah salah. Maka kalau aku benar, dukunglah. Kalau aku salah, ingatkanlah. Inilah kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mengajarkan kepada rakyatnya pertama kali ketika menjadi pemimpin agar jangan taklid. Kalau aku lurus, dukunglah aku. Kalau aku salah, luruskanlah aku. Kalau aku dalam keadaan benar, dukunglah aku. Kalau aku dalam keadaan salah, tegurlah aku. Disuruh untuk ditegur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalimat aku bukan yang terbaik di kalangan kalian, itu adalah sifat tawadhu'nya beliau. Walaupun secara ijma' sepakat seluruh para ulama bahwa manusia terbaik setelah rasulnya adalah Abu Bakar, tapi beliau sendiri menyatakan aku bukan orang yang terbaik kalian. Tawadhu'an, karena tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ibnu Sa'd wal Khatib fi riwayah, fi riwayat Malik dari Urwah, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd dan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari riwayat Malik rahimahullah dari Urwah. Qal, beliau berkata, lamma waliya Abu Bakrin khataba. Khataban nas. Ketika Abu Bakar waliya, memegang wilayah, memegang kepemimpinan, khataban nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa atna alaih. Memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian berkata, amma ba'd fa inni qad wullitu amrakum. Amma ba'du, sungguh aku telah memegang urusan kalian. Walaupun aku bukan orang terbaik kalian. Walakinnahu nazala al-Qur'an wa sanna an-nabiy sunan, tetapi telah turun Al-Qur'an dan Nabi telah menyunahkan sunnah-sunnah. Wa 'allamana fa'alimna, Nabi mengajarkan kepada kami maka kami pun tahu Quran dan sunnah. Fa'lamu ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, anna akyasal kais at-tuqa, ketahuilah bahwa kecerdasan yang paling cerdas adalah ketakwaan. Wa ajazul ajaz al-fujur, dan selemah-lemah kelemahan adalah al-fujur, kejahatan. Wa anna aqwakum 'indid dha'if, ketahuilah orang yang terkuat di tengah kalian lemah di sisiku, karena aku pemimpin. Maka yang paling kuat di tengah kalian di sisiku, dia lemah. Hatta akhudhu lahu bihaqqih, aku mengambil dan aku dapat, aku bisa, aku mampu untuk mengambil hak dari dia dan diserahkan pada yang berhak mendapatkannya. Artinya orang kuat, wahai orang-orang yang memiliki kekuatan, jangan semena-mena, jangan seenaknya. Karena orang yang kuat di tengah kalian lemah di sisiku, karena aku penguasa. Aku akan ambil haknya dan aku akan berikan pada orang yang berhak. Kalau engkau mendolimi seseorang, aku akan ambil madlamahnya dari kalian dan aku akan kembalikan pada orang yang lemah. Begitu maknanya. Wa inna adha'afakum 'indi al-qawi. Dan sebaliknya, orang yang lemah di tengah kalian, di sisiku dia orang yang kuat. Hatta akhudhu minhul haq, sehingga aku bisa memberikan kepadanya haknya. Dan aku bisa membantu dia untuk mengambil haknya. Ayuhannas, wahai manusia, innama ana muttabi'un walastu mubtadi'un. Wahai manusia, aku hanya ngikut walastu bimubtadi', aku tidak mengada-ngada perkara baru, aku hanya ngikut apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Faida ahsantu fa'inuni, kalau aku bersikap baik maka dukunglah aku, bantulah aku. Wa in ana zigtu, kalau ternyata aku menyimpang, faqawimuni, luruskanlah aku, tegurlah aku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, aku ucapkan ucapanku ini dalam keadaan aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk kalian. Qala Malik, berkata Malik, la yakunu ahadun imaman abadan illa ala hadha syarat. Kata Imam Malik rahimahullah, tidaklah seorang pun jadi penguasa, menjadi imam, kecuali dengan syarat ini. Harus. Apa syaratnya? Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan. Ini syarat utama. Syarat utama. Dan juga syarat yang tadi, yang sebelumnya. Kalau ada yang kuat semena-mena, harus kamu ambil madlamahnya, kembalikan pada yang berhak. Enggak boleh semena-mena. Demikian pula orang yang lemah, kuat di sisinya untuk diberikan haknya, untuk mengambil haknya. Kamu tidak bisa mengambil haknya. Kami penguasa yang akan mengambil haknya. Kembalikan. Maka dia jadi kuat. Yang lemah akan jadi kuat dengan penguasa. Sedangkan yang kuat tidak bisa semena-mena, karena engkau lemah di sisi penguasa. Ini syarat seorang penguasa. Tidak bisa jadi penguasa kecuali dengan syarat ini. Dan tidak pantas menjadi penguasa kalau tidak memiliki dua perkara ini. Kata Imam Malik rahimahullah. Wa akhrajal hakim fi mustadrakihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtajjat Makkah. Fasami'a Abu Quhafah dhalika faqala ma hadha? Qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala amrun jalal. Faman qama bil amri ba'dah? Qala ibnuka. Qala fahal radiyat bidhalika banu Abd Manaf wa banu al-Mughirah? Qalu na'am. Qala la wadi'a lima rufa'at wala rafi' lima wada'at. La wadi'a lima rafa'ata wala rafi' lima wada'ata. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika qubida, dicabut nyawa Rasulullah SAW, irtajat Mekah, goncang Mekah. Yang dimaksud tentunya gempar penduduknya. Gempar penduduknya. Fasami'a Abu Quhafah dhalik. Maka Abu Quhafah, siapa Abu Quhafah? Abinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Abu Bakar dijuluki Ibnu Abi Quhafah. Anaknya Abu Quhafah. Abu Quhafah mendengar keramaian tersebut. Faqala ma hadha? Apa yang terjadi? Qalu, mereka semua menjawab, qubida Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW diwafatkan. Qubida. Qala amrun jalal. Ini perkara besar. Syai'un azim. Faman qama bil amri ba'dahu? Siapa yang memegang urusan ini? Sepeninggal beliau. Dijawab, qalu ibnuka, anakmu. Yani Abu Bakar. Qala fa radiyat bidzalika banu Abd Manaf? Apakah ridha suku kabilah banu Abd Manaf? Apakah ridha banu Al-Mughirah? Qalu na'am. Dijawab na'am. Bani Abd Manaf adalah suku di mana Rasulullah SAW dari sana. Apakah mereka semua ridha? Ridha. Qala, maka berkata Abu Quhafah, la wadi'a lima rafa'ta wala rafi' lima wada'ta. Tidak akan ada yang bisa merendahkan siapa yang kau angkat, dan tidak akan ada orang yang bisa mengangkat siapa yang kau rendahkan. Mengingatkan kita pada ucapan qunut. Mada khala fil qunut? Qunut witir. Sayyid, la yadillu man walait wala ya'izzu man adait. Tidak akan ada yang jadi, tidak akan dimuliakan orang yang memusuhi Allah SWT, dan tidak akan ada orang yang dimuliakan karena memusuhi engkau, dan tidak akan ada yang direndahkan orang yang engkau jadikan wali. Atau mengingatkan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma malikal mulki tulkil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Naam. Tidak akan ada siapa orang yang bisa menjatuhkan orang yang sudah Allah muliakan, dan enggak akan ada orang yang bisa memuliakan orang yang Allah jatuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala malikul mulk. Wa akhrajal waqidi min turuqin an Aisyah. Dikeluarkan oleh Al-Waqidi dari banyak jalan. Turuqin jamak tariq. Dikeluarkan oleh Al-Waqidi dari banyak jalan, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ibnu Umar, dari Sa'id bin Musayyib wa ghairihim. Berarti dari Aisyah, dari Ibnu Umar, dan dari Sa'id bin Musayyib, dan lain-lainnya dari mereka radhiyallahu taala anhum, anna Abu Bakr buyi'a yauma qubid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma al-itsnain. Bahwa Abu Bakar dibaiat di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin. 12 tanggal 12 Lailah, tanggal 12 malam, khalat min Rabi'il Awal, dari bulan Rabi'il Awal, sanata 11 min al-Hijrah, pada tahun ke-11 Hijriyah. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, karena beliau memiliki Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Saghir. Qala fil Awsat, ay fil Mu'jam al Awsat, an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, lam yajlis Abu Bakr as-Siddiq fi majlisi Rasulullah sallam ala al-mimbar hatta laqiya Allah. Abu Bakar tidak duduk di tempat duduknya Rasulullah sallam sejak memimpin menjadi khalifah sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai wafat. Walam yajlis Umar fi majlisi Abi Bakr hatta laqiya Allah. Demikian pula Umar tidak menduduki tempat duduknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai wafatnya beliau. Walam yajlis Utsman fi majlisi Umar hatta laqiya Allah, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Qul inna a'udzukum Allah. Disebutkan bahwa mimbar Rasulullah sallam 3 tingkatan. Beliau duduk di tingkat yang pertama. Berdiri di tingkat yang kedua. Kemudian Abu Bakar tidak berani duduk di tingkat pertama. Beliau duduk di tingkat yang kedua. Tidak berani duduk di tempat duduknya Rasulullah sallam, beliau duduk di bawahnya. Ila yaumi yalqah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya katakan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab karena fikihnya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah tetap sunnah untuk duduk di yang ketiga atau malah sunnahnya adalah sunnah Abu Bakar untuk duduk di tingkat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.